بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Terkait dengan ilmu dan ahli ilm serta keutamaan keduanya, bagaimana tadi telah disebutkan sebagiannya dan telah ditegaskan bahwa pembahasan tentang bab ini harus sangat sering diperdengarkan ke telinga kita, mengingat betapa dahsyatnya berbagai upaya untuk memalingkan umat manusia kaum muslimin ini dari ilmu. Betapa dahsyatnya berbagai promosi, reklame yang akan menyeret umat ini untuk meninggalkan ilmu dan menjauhi ahlul ilm. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah terkhusus dan kaum muslimin secara umum harus dengan sungguh-sungguh berupaya untuk membentengi diri kita sebelum wal'iyadu billah kita tergolong jenis kedua yang tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan dua jenis manusia yang serakah dan tamak dan tidak akan pernah puas dalam mengejar targetnya. Di antara fadlul ilmi dan ahlul ilm yang semoga beberapa keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengarkan tadi atau yang akan datang ini dapat membangkitkan iman, membangkitkan semangat kita semuanya untuk kondisi kita hari ini atau besok dan seterusnya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Untuk semangat kita mengenal, menuntut dan menilai serta menghargai ilmu serta ahli ilmu lebih dari hari kemarin. Dan agar kita tidak hanya puas dengan apa yang ada pada kita. Sungguh sangat disayangkan kalau kondisi kita ini statis. Sebagian kita telah mengenal manhaj ahli sunnah 5, 6, 7, 10 tahun yang lalu atau lebih, tapi sangat disayangkan kondisinya itu statis, tetap pada posisi itu. Tentunya akan lebih parah waliyadubillah kalau kondisinya itu semakin turun ternyata. Maka majlis seperti ini dan majlis-majlis yang lainnya sebagai teguran dan nasihat bagi kita semuanya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang seperti itu ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki khasyah, memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Sayadzakkar man yakhsha. Dengan adanya zikra itu akan bisa mengambil pelajaran, menjadi ingat, menjadi bahan koreksian bagi dirinya untuk berubah menjadi semakin baik adalah bagi orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang memiliki khasya, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkhawatirkan keselamatan dirinya di akhirat. Sebaliknya, man la yakhsha Allah azza wa jal, maka sungguh ilmu tidak akan berpengaruh baginya. Teguran, ayat, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat untuknya, tidak menambah iman, tidak menambah takwa, tidak menambah kebenaran akidahnya dan keselamatan manhajnya serta kebaikan dan keutamaan akhlak dan adabnya. Oleh karena itu, satu hal yang penting untuk diingatkan dalam kesempatan ini, bahwa ilmu yang terpuji pelakunya atau pemiliknya adalah ilmu yang melahirkan al-khasyah, ilmu yang melahirkan sifat atau rasa takut bagi pemiliknya, walaupun ilmu itu sedikit, tidak banyak. Oleh karena itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan, laisal ilmu an kathratil hadith walakinnal ilm an kathratil khasyya. Bukanlah ilmu yang dimaksud, yang terpuji adalah sebatas banyaknya riwayat hadis yang dia riwayatkan, atau banyaknya riwayat hadis yang dia hafal, banyaknya kitab-kitab hadis yang telah dia pelajari dan dia hafal. Walakinnal ilm kas'an kasratil khasyah. Tetapi ilmu yang dimaksud itu adalah yang melahirkan, menumbuhkan banyaknya sifat atau tingginya sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpang manhajnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dia salah satu dai menuju ad-dalalah, khawatir untuk menjadi lisannya itu sebagai sebab jatuhnya diri dia ataupun orang lain dalam kesesatan akidah, manhaj dan ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semisal yang diucapkan oleh sahabat as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud adalah ucapan yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' al-Ulum atau Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, bahwa Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, innal ilma laysa bi kasratir riwayah wa innamal ilmu nurun yaj'aluhu Allah fil qalbi. Sesungguhnya ilmu itu maksudnya bukan dikarenakan banyaknya periwayatan hadis. Kalau dahulu di masa periwayatan-periwayatan hadis, kalau di masa ini mungkin dengan banyaknya hadis atau ayat-ayat yang dihafal, bukan itu ilmu. Bukan kemudian sebatas hafizun li kitabillah atau hafizun, seorang hafiz li kitab sahihil Bukhari atau Sunan Abi Dawud atau Al-Lu'lu wal Marjan atau Riyadus Salihin dan yang semisalnya. Walaupun amalan ini semuanya memiliki keutamaan, keutamaan hifzul Quran wa hifzul ahadith, yang saya pribadi menghimbau kepada diri saya pertama, kemudian seluruh talabatul ilm, untuk berlomba-lomba bersama-sama menuju ke arah sana. Hifzul Quran wa hifzul hadith. Semoga kita dibantu oleh Allah menjadi seorang hafid di kitabillah, hafid di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan sampai di antara kita ada yang memahami bahwa itu adalah tolok ukur sebuah ilmu. Tetapi tolok ukur sebuah ilmu itu adalah al-khasyah, sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan banyak oleh para ulama, sebagaimana tadi kita dengarkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal yang semisal tadi saya katakan juga dari al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan tak jauh berbeda. Hal ini disampaikan pula oleh al-Imam Ibn Wahab, Abdullah Ibn Wahab rahimahullah, dan beberapa para muhaddisin yang lainnya. Al-Imam Malik tadi menyatakan, innal ilma laysa bikasratir riwayah, bukanlah ilmu itu hanya sekedar dengan banyaknya periwayatan hadis yang dia dapatkan. Wa innamal ilmu nur, hanyalah ilmu itu adalah sebuah nur, sebuah cahaya. Yaj'aluhullah fil qulub, yang Allah jadikan ilmu itu, Allah letakkan ilmu tersebut, atau Allah tempatkan nur tersebut di dalam kalbu. Penjelasan ini disampaikan atau dijelaskan oleh salah satu perawi pernyataan Imam Malik itu, yaitu Ahmad bin Saleh Al-Misri. Ahmad bin Saleh Al-Misri rahimahullah At-Tabari, kata beliau, maknahu, maksud daripada pernyataan beliau, annal khasyah la tudraku bikasratir riwayah. Khasyatullah, yang itu merupakan ciri-ciri utama, ciri-ciri inti dari seorang yang berilmu, tidaklah didapat atau diraih hanya sekedar dengan banyaknya periwayatan, tidak sekedar dengan banyaknya hadis yang dia hafal, atau Al-Quran yang dia hafal, atau matan-matan ilmu, buku-buku yang dia pelajari dan dia hafal matannya, tidak sebatas itu, atau banyaknya pembahasan atau karya-karya yang dia tulis, tidak sebatas itu. Al-Khasyah tidak dapat diraih hanya dengan sebatas banyaknya riwayat yang dia riwayatkan, atau karya yang dia tulis, atau buku-buku yang dia pelajari dan dia hafal. Wa amma al-ilmu alladhi faradallahu an yuttaba' fa innama huwa al-kitab was-sunnah wa ma jaa'a 'an as-sahabah wa man ba'dahum min a'immatil muslimin. Sementara kalau ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang terkait dengan segala yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diikuti, adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta segala yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para imam, para ulama yang datang sesudah para sahabat yang mengikuti jejak mereka. Bahaza la yudraku illa birriwayah. Kalau yang seperti ini maksudnya, kalau seandainya maksud ilmu itu adalah sebatas mengetahui makna Al-Quran, makna hadis, banyaknya hafalan tentang Al-Quran, atau periwayatan dan hafalan tentang hadis Rasulullah SAW dan para sahabat, maka itu semua bisa didapat atau diraih dengan upaya mendapatkan riwayat yang banyak, dengan mempelajari kitab yang banyak, menghafal hadis yang banyak, atau asar yang banyak, bisa diraih. Wa yakunu ta'wilu qawlihi nurun Maka kata Al-Imam Ahmad bin Saleh Al-Misri Tabari rahimahullah, maksud pernyataan Al-Imam Malik bahwa ilmu itu adalah nur, yuridu bihi fahma al-ilmi wa ma'rifata ma'anihi. Yang dimaksud adalah bahwa ilmu itu adalah nur, yaitu memahami faham fikih terhadap apa yang dia pelajari atau ilmu yang dia dapat. Nah, serta memahami makna apa yang dia riwayatkan. Maka ini adalah seorang yang dinyatakan berilmu, dan yang dinyatakan ilmu yang bermanfaat atau yang bisa melahirkan al-khasyah. Hal ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dan hanyalah dari hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah dari kalangan para ulama. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, fa kullu man kana billahi a'lam kana aktsara lahu khasyatan wa aujabat lahu khasyatullah al-inkifafa 'anil ma'asi wal isti'dada li liqa' man yakhshahu wa hadha dalilun 'ala fadilatil 'ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah wa ahlu khasyatihi hum ahlu karamatihi. Kata Imam Sa'di rahimahullah, semua pihak yang lebih berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia lebih banyak khasyahnya kepada Allah, lebih banyak rasa takutnya dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui, sikap khasyah ini tadi, sikap khasyah dan takut kepada Allah ini akan mendorong dia untuk bersikap menahan diri dan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, segala bentuk kemaksiatan, baik dalam bentuk kesyirikan atau kemaksiatan terkait dengan manhaj, jatuh kepada berbagai macam bentuk penyimpangan dan bid'ah serta kesesatan, ataupun kemaksiatan yang terkait dengan syahwat. Seorang yang berilmu dan ilmu yang melahirkan khasyah, maka khasyah tersebut akan mendorong pemiliknya untuk siap bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia takuti. Dan tentunya inilah yang dinyatakan sebagai keutamaan ilmu, bahwa ilmu yang memiliki keutamaan itu adalah ilmu yang melahirkan atau memberikan kepada pemiliknya sifat al-khasyah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, sebelum kita melanjutkan permasalahan ini, karena poin ini adalah salah satu pembahasan penting bagi kita semua untuk menjadi dasar dan landasan dalam kita duduk, mendengar dan menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, ingin saya sampaikan beberapa hal penting terkait dengan fadlul ilmi dan fadl ahlil ilm. Di antara yang diriwayatkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya untuk menempuh sebuah jalan, yang pada jalan tersebut dia berusaha untuk menuntut ilmu, maka sungguh Allah akan mudahkan baginya jalan untuk sampai kepada al-jannah. Menjelaskan hadis ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ketika menjelaskan hadis ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qauluhu man salaka tariqan tariqan. Tariq di sini nakirah. Nakirah yang berada pada konteks kalimat yang bermakna persyaratan. Man salaga. Man di sini syartiyah. Man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, maka bersifat umum. Sawangkana tariqan hissiyan au tariqan ma'nawiyan. Baik yang dimaksud di sini sebagai jalan yang hissi, yang bisa dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga, dalam pengertian menempuh jalan, melakukan rehlah dalam menuntut ilmu. Ini adalah makna pertama. At-tariq al-hissi yaitu jalan yang dia tempuh dengan kedua kakinya atau mengendarai kendaraan, mendorong dia untuk melakukan rehlah talabul ilm. Rehlah talabul ilm, maka ini adalah at-tariq al-hissi. Ini termasuk dalam makna hadis. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat belajar, maka ini dinamakan tariqan ilal ilmi. Atau belajar keluar dari negerinya menuju ke negeri lain dengan kendaraan apapun, maka ini termasuk dalam makna tariqan yang disebutkan dalam hadis ini. Barang siapa yang menempuh jalan seperti ini, walaupun dia tidak sampai ke tempat ilmu, maka dia sudah dikatakan salaka tariqan. Sudah insyaallah, dengan izin Allah, dia akan mendapatkan fadilah yang disebutkan, yaitu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Ikhwani fiddin azan ya Allah yakum. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah at-tariqul ma'nawi, yang bersifat ma'nawi, yaitu ayyal tamisal ilma min afwahil ulama wa butunil kutub. Mencari atau menuntut ilmu melalui lisan para ulama, dengan duduk di depan para ulama ahlul ilm. Atau yang kedua, dia membahas di dalam kitab-kitab ilmu. Maka upaya seperti ini, walaupun dia tidak harus menempuh perjalanan jauh, karena dia kebetulan tinggalnya di masjid atau tinggal di tempat yang di sana ada seorang alim, sehingga tidak mengharuskan dia berjalan menempuh sebuah perjalanan, maka apa yang dia lakukan ini sudah masuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini fadilah ilmu yang pertama, bahwa Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Suatu keutamaan yang sangat besar. Siapa di antara kita yang enggak ingin Allah mudahkan jalannya menuju al-jannah? Maksudnya Allah mudahkan jalannya menuju al-jannah dijelaskan oleh al-imam al-hafidh rahimahullah ketika beliau juga menjelaskan makna tariqan. Kata beliau, wa nukira qawluhu ilman, kalimat enam, wa nukira qawluhu tariqan. Kata beliau, tariqan di sini kenapa datang dengan lafaz nakira? Litanawal anwa' at-turuq al-musilah ila tahsili al-ulum ad-diniyah. Ini yang pertama. Kata beliau, kenapa datang dengan bentuk nakira? Karena dalam rangka untuk mencakup semua cara, semua bentuk dan upaya dan jalan yang mengantarkan seseorang kepada pengetahuan tentang ilmu din. Ini yang pertama. Qala waliyan darija fihi al-qalil wal-kathir. Kenapa nakirah? Dalam rangka untuk mencakup pula upaya yang banyak ataupun yang sedikit. Semua pihak yang telah berupaya salaka tariqan, menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, banyak maupun sedikit, semuanya telah dijanjikan dengan janji yang disebutkan, yaitu sahalallah lahu tariqan ilal jannah. Maka dari itu, tentunya ketika kita mendengar pembahasan dan rincian ulama seperti ini, akan menambah semangat bagi kita. Karena kita semakin tahu maknanya. Yang kedua, ternyata memang ulama itu sesuai dengan namanya. Mereka benar-benar berilmu. Bagaimana mereka merinci sebuah permasalahan, menyebutkan hukum-hukum yang terkandung dari sebuah lafal yang kita sendiri tidak menjangkaunya. Namun mereka para ulama telah mendahului kita dalam permasalahan ini. Dan sungguh dengan ini mereka telah meraih kedudukan yang Allah sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata para mufassirin, yarfa'illahu al-abdal mu'min al-alim ala al-abd al-mu'min ghairil alim. Yani Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang mukmin dan berilmu di atas derajat seorang hamba yang mukmin yang tidak berilmu. Kembali kepada hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semoga upaya kita hari ini digolongkan oleh Allah termasuk upaya iltimasul ilmi wasuluk tariqil ilmi, sehingga dengan itu Allah mudahkan bagi kita jalan menuju kepada al-jannah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis tersebut, wa innal alima aw wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yasna. Ketahui bahwa para malaikat itu meletakkan sayapnya, tidak mengepakkannya, menghentikan kepakan sayapnya. Para malaikat, bukan satu malaikat saja. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa malaikat itu bertumbuk-tumbuk di atas talibul ilm tersebut sampai ila samai dunia. Nah, ridan bima yasna, karena mereka suka, sangat senang, cinta terhadap apa yang dilakukan oleh seorang pelajar ini tadi. Duduknya kita di masjid ini pun dalam menuntut ilmu sebenarnya adalah upaya untuk mendapatkan atau meraih fadilah ini. Namun tentunya kita berdoa semoga dengan ini kita bisa meraih fadilah tersebut. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitan fil ma'i. Dan seorang alim yang insyaallah tak seorang pun yang ada di sini, ana dan antum semuanya, terkhusus ana, untuk masuk dalam kategori alim, la aqulu hadza tawabu'an lakin haqiqatan. Bukan ana mengatakan ini sebagai bentuk tawadhu, karena tawadhu itu memang orang yang betul-betul punya keutamaan, punya ilmu, kemudian dia berupaya untuk merendahkan atau menganggap dirinya rendah. Tetapi apa yang ana ucapkan karena memang itu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wal ard hatta al hitan bil ma. Ketahui kata Rasulullah bahwa seorang alim, seorang yang berilmu tentang syariat ini, seluruh penduduk langit dan bumi, perhatikan, seluruh penduduk langit dan bumi, beristighfar, mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, dan mintakan ampun oleh seluruh penduduk bumi. Antum lihat siapa penduduk bumi ini? Berbagai macam tumbuhan, bebatuan, hewan kecil maupun yang besar yang bisa dilihat oleh kedua mata kita ataupun yang tidak bisa terlihat, yang berjalan di muka bumi ataupun yang di bawah bumi ini, dan penduduk yang ada di langit, semuanya memintakan ampun untuk seorang alim. Saya yakin tak seorang pun dari kita yang tidak membutuhkan maghfirah dari Allah. Tak seorang mukmin pun yang tidak butuh terhadap maghfirah, ampunan dari Allah. Ketika kita mendengar hadis semacam ini, coba antum tanyakan sekarang kepada diri antum pribadi masing-masing. Apakah kemudian terbetik di benak antum untuk menjadi seorang alim? Ibtigha'a wajhillah. Ketika kita mendengar hadis ini tadi, dengan keutamaan yang disebut bahwa seorang alim akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di air pun akan memintakan ampunan untuknya, tidakkah terbetik di benak kita, tumbuh semangat di kalbu kita sekarang ini bahwa kita, saya harus menjadi seorang alim. Jangan ingin dijadikan alim oleh orang lain. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang ini. Tidakkah kemudian muncul semangat? Atau kita biasa saja ketika mendengarkan fadilah yang besar ini tadi, semangat kita hari ini sama dengan kemarin? Kesungguhan kita pun tidak bertambah dari yang kemarin. Sungguh, kalau seandainya semangat kita dan kemauan kita tidak bertambah, benar-benar kita dalam keadaan rugi yang sebesar-besarnya. Tidakkah seorang di antara kita setelah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kemudian dia berniat, saya harus menjadi seorang alim, bukan dianggap alim oleh orang, tetapi menjadi alim, untuk kemudian dia bersungguh-sungguh benar-benar yasluk tariqal ilm. Ataukah sebaliknya, ya ada pengajian hadir didengarkan, ya direkam pakai apa namanya ini, MP3 ya, direkam sampai di rumah didengarkan pakai itu alat pendengar itu, sambil tiduran terus tertidur. Kemarin seperti ini, lu yang sebelumnya juga sama, hari ini begitu, sore nanti begitu, sungguh kita akan merugi. Sementara kita semuanya sama-sama berjalan, semuanya sama-sama berjalan untuk berujung di akhirnya nanti, hatta zurtumul maqabir, sama-sama perjalanan kita sama. Ada yang cepat dengan ibadah, zikrullah, khasyatullah, ilmu, dan yang lainnya. Ada yang lambat. Kita termasuk yang mana ketika kita mendengar fadilah seperti ini? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ketahui bahwa keutamaan derajat seorang alim dibandingkan seorang yang ahli ibadah, jika ibadahnya benar-benar di atas sunnah, seorang yang bersemangat dalam hal ibadah siang dan malam, siang qiyam, malam qiyamul lail, siangnya berpuasa, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk ibadah. Nah, adalah seperti perbandingannya keutamaan al-qamar, al-qamar dengan atau dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya yang ada di langit. penjelasan tentang masalah ini dan lanjutan hadis insyaallah kita akan lanjutkan setelah kita menunaikan salat zuhur insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.